Ketika seorang bertobat, apakah dia harus menyebut dosanya? Seperti, ya Allah, ampunilah dosaku yang ini dan itu. Atau cukup meminta ampun dari segala dosa. Dia boleh melakukan dua-duanya, dia meminta ampun pada seluruh dosa yang dia lakukan, kecil maupun besar. Ya. Dan boleh dia menyebut satu persatu dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Kalau dosa kecil, itu terhapus oleh doa umum. Dia terhapus oleh amalan-amalan salih, amalan-amalan ketaatan, amar maruf nahi mungkar, puasa, salat, zakat, itu menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, ini perlu tobat darinya. Perlu tobat khusus terhadapnya.